Nama pertapaan saya ini Gambir Wangi, Kipati. Oh, iya. Sungguh baik nama itu, Nenersi. Oh iya, tentunya tidak seindah nama Pura Kencana, Kipati. Loh, ternyata Nenersi sudah tahu nama itu. Oh, tentu saja sudah. Bukankah saya ini kawula Gusti Prabu Warihkusuma? Ada perlu apa Kipati ini? Ya, syukur-syukur Nenersi. Nenersi. Iya. Kedatangan saya ini tiada lain karena diutus Baginda Prabu Warihkusuma. Tapi, bolehkah saya membisikkan maksud Baginda mengutus saya ke sini? Tentu, Kipati. Rahasia, kan? Benar, Nenersi. Kalau begitu, silahkan mendekat kepada saya, Kipati. Baik, Nenersi. Iya. Iya, saya tahu, Kipati. Tapi terpaksanya Baginda Prabu harus datang sendiri ke sini bersama Gusti Permaisuri Nila Kartika. Baiklah, Nenersi. Kalau begitu, saya minta pamit dulu, Nenersi. Oh, silahkan, Kipati. Silahkan, Gusti Ayu. Terima kasih, Nenersi. Sepertinya Kakang Pati Andika yang datang, Nenersi. Iya, benar, Gusti Ayu. Ada perlu apakah Kakang Pati menemui Nenersi? Gusti Ayu, agaknya penderitaan Gusti Ayu akan segera berakhir. Benarkah itu, Nenersi? Iya, benar, Gusti Ayu. Tapi hamba mohon Gusti Ayu bersikap tenang dan sabar jika nanti Paduka bertemu dengan Gusti Prabu Warihkusuma. Apakah Kanda Prabu sebentar lagi datang ke pertapaan ini, Nenersi? Iya, benar, Gusti Ayu. Betapa senangnya hati saya, Nenersi, karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan Kanda Prabu. Oh, hamba juga ikut senang, Gusti Ayu. Tapi apakah Kanda Prabu masih sudi menerima kembali saya, Nenersi? Dan apakah sekiranya beliau percaya bahwa saya adalah Nila Kartika, permaisuri beliau yang sejati? Gusti Ayu, tidak perlu khawatir. Serahkan saja segalanya kepada hamba, ya. Terima kasih, Nenersi. Iya, Gusti Ayu. Sama-sama. Mengapa Kanda menyiapkan kereta kencana? Dinda, apakah Dinda lupa akan kebiasaan Kanda? Apakah Kanda bermaksud pergi ke hutan untuk berburu binatang buas, Kanda? Benar, Dinda. Dan kali ini Kanda ingin sekali agar Dinda juga ikut berburu ke hutan. Benarkah itu, Kanda? Tentu, Dinda. Kanda ingin sekali Dinda menghibur diri di hutan sambil menghirup udara hutan yang bersih, sejuk, dan segar. Kanda, Dinda sungguh senang bermain-main di hutan. Tentunya di hutan nanti, Dinda akan bisa melihat bunga-bunga yang sangat indah dan harum baunya. Tentu, Dinda. Dan jika Dinda berkenan, Dinda bisa mengambil beberapa pohon bunga untuk kita tanam di Taman Kaputren. Jadi, Dinda boleh membawa beberapa pohon bunga untuk ditanam di Taman Kaputren, Kanda? Iya. Mengapa tidak, Dinda? Terima kasih, Kanda. Kalau begitu, mari kita segera berangkat saja, Kanda. Mari, Dinda. Kakang Pati. Hamba, Gusti. Silakan Kakang Pati berkuda di depan sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti Prabu. Thank you.